Nggih. Menawi mundhut dipun gendong, kula gendong piyambak. Wah, sampun ngantos. Paduka Nalendra Luhur menawi ngantos gendong kula mangke mindhak lajeng kados pundi naminipun. Sing gendong aku wae. Werkudara ya aja gendong amarga awakmu kuwi atos. Gendong aku malah loro kabeh. Kula ki mawon ora. Janaka kalusen mengko mundak ora tekan-tekan. Napa kula mawon wong tuwa kiai mesake. Nek kula rak mboten to nggih. Lho iki nawake apa mo nek tembungmu nek kula rak mboten iki lho. Nala garing aku ya mesake. Bagong aku ya mesake kowe. Lah keparingipun supados petruk kemawon ing kenggendong kula. Piyambakipun menika lari sabar. Ah, petruk sing kena jatah. Dule ketiban sampur. Truk. Entuk piyuan, truk. Kaya wong arisan. Petruk inggih, oh inggih. Tujune kok cemepak. Mengko tope lho. Wela wong edan wis tekan nusukan. Petro, Nun, mrene, mboten ngriki mawon. Rene apa? Mboten teng ngriku sulap. Kula ten mriki mawon wingking, celak pager. Wong edan iki mrene. Mrene, mboten. Rene orang. Rudoro. Apa? Sajake Petro wangkal. Janji wangkalun. Wandoro terus standby. Ajae terus jejak kopling. Wong edan dalem. Wong edan kaya ketoprak dalem. Bocah bagus. Wong sak desa kene iki ora ana sing bagus dhewe mung kowe. Dasar bagus pawakane bergas. Tur petel. Sepieng pamrih rame gawe. Pantesin udara sono wong Petruk iki bagus. Alah njaluk tulung Biasa. Areng njaluk tulunge ngalem sik. Wah, kowe jan apik dhewe, Truk. Kowe jan Petruk amuk kondang dhewe. Njuk tulung. Kowe nek wis atur nuwun. Wong edan iki ratu jak sembranan. Sang penemban iki mundhut digendong, nek ora kowe sing gendong ora kersa. Kowe tiba bejo kemayangan. Werkudara ora kanggo aku, ora kanggo Janaka, ora kanggo kemana sing dipilih kowe. Nek ora perlu sinugra dening dewa moka dipilih karo pendhita pengpengan. Alah. Biasa. Kowe wong kewahyan kowe. Njuk tulung. Kowe gelem gendong ora? Yang nganti kowe wangkot ora gelem gendong mongko iki butuhku. Mongko sikikake aku ya melu mikir kowe. Janji ora gelem gendong pendhita iki. Titenono. Ora tak tebus jasmu Petruk kowe. Ndak kowe rong sasi. Ora dijupuk-jupuk. Petruk nyawango aku sopo aku rak sing blonjo kowe yen nganti tak sambat ora gelem pisah dina iki deh we janji ora gelem. Acuh! Iki jenggot lagi le masang anyar kok. Dibubut. Angger ora gelem gendong. Wak tekak gulumu. Pal-pal yang ngincem ngono kuwi. Ora gelem terus dicem. Haji ora gelem titen ngono. Kok ora milke. Ngacek-kacek. Njeluk gendong aja milih. Liyane aku anu numpak kol. Ya, ngedangkol. Neneng kau liwat yang gandul ngono. Gelem ya gendongen ora gelem ya. Waduh jual mahal. Apa geger kuwi kene busane to? Gendong sapa-sapa kok emoh. Petro yen kuwi gelem gendong aku, sak pungkurmu kuwi gendong aku gedhe ganjaranmu. Alah. Padune men gelem ndelok disabda. Pun mriki. Lolek ku arep mrono piye wong ora iso mlaku. Wah, lah. Oh, dewa. Metro pisane kok ning sambatang. Nih. Perkudara aku disentak. Mboten. Wah, lapurang. Wah, kaya taman kanak-kanak. Noh, blok jenjang. Iki nyang di lho. Lah wonten pundi niki, Pak? Wong urung genah kok wis mok playokake iki nyang Arga Liman. Sampe semerem dereng. Aku ya urung roh. Wah, wis. Kok wis tekan kulon Bali. Sinuwun, apa? Niki nggene pundi niki? Aja sok kebat ndak kliwat. Wong durung urung nggone kok. Ngargo Liman ngerti urung dereng. Lah kok mblandang wae. Wong-wong ditabraki. Kawitene wong mboten saged mandeg. Pertapan Ngargo Liman kuwi papane ana tepis wiring Praja Ngastina. Oh, nggih. Mergine. Ya wis sakarep metu Wirata ya kena metu Ndarawati. Wah, kadoan niku. Anu metuni kemawon gilingan nggih ngidul. Mengke protelon ngilen. Larak ngriku to ngene. Ya wis sak karepmu ya wis saiki pertapan Ngargo Liman ki mantenging ciptamu ana ngendi yen kowe manteng mlaku ngulon ya kulon pernahe. Yen manteng mungitan ya ngitan pernahe. Mongko manteng lon ngriki niku. Tetro nun. Ayo aku selak kepengin ketemu mungsuhku mengki kriyen to ah. Jelaske nggone iki genah urung genah ngono kok. Kocak yang sarian yo moh. Wis Petro aja kesimpen ninggal mangkat to nggih. Pokoke niki rak tepis wiring Praja Ngastina to. Iya. Nggih, wah nguyu ora. Wong edan iki wong aku ora kok. Lah kok teles. Aku ora. Oh, aku dhewe, Ding. Kau ngerti kan? 120. Kampase nipis ngeblong. Nabrak wong dodol dawet. Malah warek. Lho iki ana apa ana kawan sapa? Kula Petru. Dipunutus nyuwun Darawati Prabu Bathara Kresna. Lho kuwi mungsu kok nggih sampeyan sinten? Begawan Cipta Rasa. Woh, sampeyan lho Mas Cipta niku. Aku Cipta Rasa. Woh, lah kok Cipta goblo ning kene. Wis kok Cipta goblo. Dikengken sinuwun Darawati kapureh ngaturaken menika kadawan mejahi. Iki kon mateni nggih lho. Sing kon mateni iki aku, Uung sampeyan to. Wasene iki srayani nata Darawati. Sampeyan mungsuh Ratu Darawati, gandeng sinuwun kalah niki mungsuh sampeyan. Jenengmu sapa? Aku Begawan Palupi, aku Begawan Ciptarasa. Lah wong ora duwe daya ngono kok kon perang ki apa bisa? Duka nggih. Pun mriku nang dipateni ya wis. Ndang sek. Eh lah Petruk ki sia-sia. Ciptarasa kuwi ya aku Ciptarasa. Ayo. Aja nata Ndrawati sing mau incer aku wae tandang ngono. Pandhita murang tata patrakmu wis lumpuh dadak semekean ing kene marganing patimu Begawan Palupi. Ciptarasa jempalani dateng Begawan Palupi. Sang Begawan Palupi tan kersa males dateng Ciptarasa labet mboten nate bandha yuda. Amung karuket Begawan Ciptarasa. Nggih nyengruket Begawan Palupi kanthi batos manembah kelawan jawata nyuwun dateng pepajaring dewa. Eling-eling pandhita kalih sanes pandhita swantah. Saya dangu ical wujuding pandhita babar Begawan Palupi babar Prabu Punta Dewa Begawan Ciptarasa sajatine jimat pustaka kelima sada. Ji, inggih kula Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Ingkang dados Begawan Palupi menika wau kula. Ah, toples. Layak to kekuwing wadon to mahakarya padanging pertapan kula nuwun inggih. Lak lajeng Ciptarasa menika wau. Ciptarasa saring kula ruket kedadosaning pustaka jimat kalima sada. Walah ta. Ora nyono ora legiwa lah kok jimat lima sada bisa dadi pendhita. Yayaji, kula samosake ndungkap lampan menika. Kacenemanku sapasemon. Sinten kemawon menawi ngiwakaken dateng kawang tenaning jimat kelima sada tundhanipun lajeng kajodheran sedayanipun kados dene padhuka Yayaji. koncatan kelima sada satemah nggadahi sakit lumpuh ateges mboten nggadahi daya labet mboten wonten panuntun ingkang kinaya kangge wewatonipun Nyai Haji ingkang menika Nyai mawantu-wantu penyuwuning marang Tandurwati pustaka jimat kelima sada sampun ngantos padika lajeng hanya pelekaken utawi ngiwakaken kedah langkung dipun wigatosaken inggih awis saking dayaning jimat kelima sada ingkang isinipun ngewrat dhateng wewaton-wewaton ing nagari ngewrat dhateng kamulyan ing nagari ingkang menika kedah langkung ngaosi kedah langkung hangajeni dhateng kawontraning jimat kelima sada inggih pustaka ageng ingkang dados wewaton ing nagari kita Koko Prabu kula inggih kula piyambak ugi ngrumaosi inggih awit saking wiya kula satemah kula nandhang lampahaning keng nembe kemawon kula sandhang namung Koko Prabu inggih kanthil lampahan menika kula sampun saged handadar sepinten dayaning jimat kelima sada saestu sareng ical kelima sada temah peteng jagating para kawula sak negari awit saking menika mugi kepareng manekseni Koko Prabu isining kelima sada sampun ngantos dipun newahi malih pustaka lestantuna tetep dados pusaka negari ngantos dumugi selami-laminipun inggih arek kanto anekseni Werkudara apa para kawula ngamarta padha eling nang karben padha tekun lan karben padha ngandel marang ananing dayaning ampuing jimat kelima sada iya aku nekseni ngendikaning barep kakangku Koko Prabu Gandeng menika sampun wangsul pustaka kelima sada dayaning kelima sada handayanana dumateng katentremaning nagari kamulyaning sedaya para kawula inggih arakanto inggih namung jimurung Koko Prabu Gandeng sampun pinanggih ingkang kula wadi ingkang menika Koko Prabu suwawi kula dherekaken kundur dhumateng negari ngamarta monggo Yayi. Siwa Prabu Punto dalah serat kelima sada ing atase tok tunggu kok nganti kowe ora ngerti dadi wis genah weki bocah enom pintermu bilu tau nglakoni durung karuan mulo kowe kudu tansah waspada amarga kowe calon bakal ngenteni panguwasaning wong tuamu ing tembi lonokno kelima sada wis timbul wonten pundi cipta rasa sesembahmu mau kelima sada hei latal layak to kula wonten mriki namung ayem tentrem manah kula iya malah iki wakmu ya wis bali dadi pendhita nang arga puspa jenenge pegawan palupi mengku pertanda kanggo tepa tulodo wong kang kelangan kekuatan kuwi ya kaya mbarep kakangku kuwi mau pesemone lono-lono Kangjeng Rama kados pundi wae bapakmu ya wis bali jlamprong ya wis bali ketemu lawan wakmu Amarta mulo ninggi Gandeng wis padha timbul kuwi ana kene golek apa hayo bali nang Amarta suwi kulo dherekaken Pira Wayang sasi kok ora ndang teko-teko ki gek nyang endi ayo Prabu Ndarawati. Wah, dinyiksa karepun Kakang. Yai Prabu engkal tumuli timbul pun Kakang selak kangen negara Mandura, Yai. Nek ora nganti engkal timbul gek kepilakonipun Kakang, moko pun Kakang wis sumpah prasetyo. Ora jahar yen Yai Prabu ora timbul ora guling yen pun Kakang durung bali. Ora bakal nginum yen durung katon pasrahnya Yai Prabu Ndarawati. Nek nganti ah! Wow! Nyenggol. Inggih. Bali sampun wahalah salah. Ondi? Saking kayuwangan. Kula sareng dipun tutuh kok Prabu mboten narimah batos kula. Kula gugah dateng dewa dipun tetahaken dewa kapuri nyeroyo dateng pendhita ngarga puspa naminipun Begawan Palupi. Kelampahan kula nyeroyo wekdal mangke Palupi sampun perang tandingan Ciptarasa. Kabar piye? Sampun pejah sedaya. Icaling pendhita babar Begawan Palupi babar Yai Punta Dewa Ciptarasa menika wau satosipun jimat kelima sada. Ora karuwanane. Wis aku ndak wae kowe, Di. Mila benjang malih menika menawi dari wonten buktinipun sampun sok ndak. Ah. Sing gedhe ngapuramu ya Di, pun Kakang kuwi wong tuwa akeh lupute inggih. Wajibipun ingkang paring pangapunten menika kedah ingkang sepuh. Ya wis padha wae. Niki rais Bali to iki menika sampun sami kundur. Wah, iki terus kepiye? Sampun ngantos Koko Prabu kenging piyawon saking Kura monggo. Kula dherekaken dhateng Amarta mumpung Klima Sada menika kundur inggalan. Sampai ngalap dhaling Klima Sada. Ayo, dhateng Amarta ya Prabu. Wartoro. Dampiak, dampiak, soko wetan. Sajai Kurawa bareng ngamuk. Aku sing arep nanggap. Ono dayo, ono dayo. Among tamune aku. Arep golek Ciptarasa, Ciptarasa sesembahanku. Lho, kowe mbelani wong ala. Apa abamu? Marang amuk, sapa bisa ngrubuhake Werkudara gedhe blanjamu para kura. Thank you.